Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di majlis ini, di masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari bersama dan mendengarkan kembali penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi ataukah ada wadawa, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari dan bertanya obat yang mujarab, ataukah dengan judul lain penyakit dan obatnya. Pada kesempatan terakhir kita telah mendengarkan bersama keadaan dari al-ashiq, orang yang cinta, yang gandrung kepada yang ia cintai, yang dia gandrungi. Ada tiga, yang permulaan, pertengahan, dan tingkatan yang terakhir. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dari keadaan masing-masingnya, beliau juga menyebutkan poin-poin yang berkaitan dengan kecintaan, ada banyak. Beliau sebutkan dari kurang lebih di sini ada 3 lembar, ya. Kemudian kita bahkan 4 lembar ya, 4 atau 5 lembar ini. Kita ambil jawabannya atau kesimpulan dari yang beliau maksud dalam pemaparan itu. Jadi sebelum pembahasan al-mahabbah an-nafi'ah, sebelum itu ada poin ringkasan ataukah kesimpulan yang beliau maksudkan. Paragraf terakhir dari sebelum pembahasan al-mahabbah an-nafi'ah. Tayyib. Kata beliau, fal jawab wabillahi taufiq, jawaban dari poin-poin yang beliau paparkan, yang beliau tuliskan, yang kita lewati, jawaban dari halal itu dan taufiq hanya di tangan Allah Azza wa Jal. Innal kalama fi hadzal bab la budda lahu min at-tamyiz bainal haram wal jaiz. Pembahasan dalam bab ini harus adanya tamyiz, pembeda, yakni dibedakan antara perkara yang haram dengan perkara yang sifatnya boleh. Kecintaan yang sifatnya haram dan kecintaan yang sifatnya boleh. Wan-nafi' wad-dhar. Demikian juga butuh dibedakan kecintaan ataukah kesenangan yang sifatnya bermanfaat, nafi', demikian juga yang sifatnya bermadarat. Wala yuhkamu alaihi bidzammi wal inkar. Tidak bisa semerta-merta, yakni secara global, secara sepintas, secara sebentar dihukumi bahwa kecintaan itu dicela, kesenangan itu diingkari. Wala bil madhi wal qabul min haitsul jumlah. Demikian juga sebaliknya, tidak bisa kita puji, kita sanjung, kita terima. Wa innama yubayyan hukmuhu wa yunkashafu amruhu bi dzikri muta'allaqihi. Akan tapi dijelaskan hukumnya. Hukum kecintaan yang seperti itu seperti apa? Hukum kalau kecintaan seperti ini seperti apa? Dijelaskan, dirinci. Demikian juga diurai, ya, diurai, dibuka, dicermati dengan melihat keterkaitan, hubungan, ya, dengan kecintaan tersebut. Tayyib. Kalau kecintaan itu menjurus kepada kemaksiatan, berarti itu bernilai maksiat. Kalau kecintaan itu menjurus kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu bernilai taat. Nah, wa illa, kalau tidak demikian, fal ishqu min haythu huwa la yuhmadu wa la yudham. Kalau tidak dilihat dan tidak diperhatikan sisi keterkaitannya, maka ditinjau dari asal atau kasra global kecintaan dan kesenangan tadi, tidak bisa disanjung, demikian juga tidak bisa dicela, tidak bisa dipuji, tidak bisa dicemooh. Nah, wa nahnu nadhkur an-nafi' min al-hubbi wal-dhar wal-ja'iz wal-haram. Dan kami sebutkan pada kitab ini jenis kesenangan, kecintaan yang nafi', yang bermanfaat, demikian juga jenis kecintaan yang bermadarat, yang mencelakakan diri seseorang. Wal-ja'iz wal-haram. Beliau sebutkan juga pada kitabnya ini jenis kecintaan yang sifatnya boleh, demikian juga jenis kecintaan yang haram. Ini kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan, ya, pada lembar-lembar yang kita lewati tersebut. Jadi untuk menyatakan dan mengatakan bahwa kecintaan dan kesenangan itu baik ataukah tidak baik, ya butuh dicermati. Ya tidak bisa secara global kemudian ditentukan. Berikutnya kita masuk pada poin yang beliau sebutkan. Al-mahabbatu an-nafi'ah. Kecintaan yang bermanfaat. Cinta yang bermanfaat. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, anna anfal mahabbah alal itlaq, bahwa kecintaan yang paling bermanfaat secara global wa aujabaha wa a'laha, yang paling wajib, yang paling tinggi, wa jallaha mahabbatan, dan kecintaan yang paling mulia. Man jubilatil qulubu ala mahabbatih, adalah jenis kecintaan yang mana kalbu-kalbu seorang hamba jubilat, diciptakan, ditakdirkan ala mahabbatih, untuk mencintainya. Wa futirati al-qulu al-khaliqatu ala ta'lihihi, demikian juga jenis kecintaan yang mana al-khaliqah, makhluk, manusia, hamba, futirat, dijadikan memiliki tabiat, memiliki karakter, ala ta'lihihi, untuk mempertuhankannya, ya, mengesakannya. Wa biha qamatil ardhu was samawat, dengan kecintaan itulah langit dan bumi tegak. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaiha futiratil makhluqat, di atas jenis kecintaan itulah makhluk-makhluk yang ada diberikan tabiat, fitrah, diberikan karakter, perangai, memiliki jenis sifat kecintaan yang seperti itu. Wa yasirru syahadati an la ilaha illallah, dan itu juga merupakan rahasia dari persaksian la ilaha illallah. Fa innal ilah walladhi ta'allahahu al-qulubu bil-mahabba wal-ijlal, dikarenakan ilah, yani Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang dipertuhankan oleh kalbu-kalbu hamba, bil-mahabba wal-ijlal, para hamba mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang penuh, dengan kecintaan yang disertai dengan al-ijlal, pemuliaan, pengagungan. Wa ta'zim wa dhullillah wal khudu', demikian juga disertai dengan ta'zim, pengagungan, menghinakan diri untuknya, tunduk kepadanya, yakni cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah Azza wa Jal itu adalah anwa'u anfal ma'abbah, cinta yang paling bermanfaat secara umum. Cinta yang paling wajib dan cinta yang paling tinggi, yang paling mulia. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jal itulah yang menyebabkan, yang menjadi sebab diciptakannya langit dan bumi. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan manusia, ya, ditempatkan di dunia ini, demikian juga jin. Dan dunia ini, ya, seperti kita ketahui. Nah, ada makhluk yang lain, binatang, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Adam, dan seterusnya. Jadi cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah cinta yang merupakan rahasia dari persaksian la ilaha illallah. tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abbud wal ibadah la tasluhu illa lahu wahdah. Ta'abbud, beribadah, wal ibadah, demikian juga ibadah itu sendiri tidak sah, tidak layak, tidak patut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wal ibadah, yang namanya ibadah, ya kamalul hubbi, itu adalah kecintaan yang sempurna. Ketika seorang mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mau sholat, mau berpuasa, mau untuk haji ke Baitullah, umrah dan semisalnya, itu menunjukkan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Wal ibadah ya kamal hubbi, ibadah adalah kecintaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ma kamalil khudu'i wa dhulli, disertai dengan tunduk menghinakan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syirku fi hadhil ubudiyyah min adlami dhulmi alladhi la yaghfiruhu Allah. Kesyirikan pada jenis peribadatan ini termasuk dari kezaliman yang paling zalim. Seseorang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla termasuk kezaliman yang paling zalim. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, kata Luqman Al-Hakim kepada putranya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang ya sangat besar. Baik. Kezaliman yang paling besar, kesyirikan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yuhibbu li dhatihi min jami'al wujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai ya dari segala sisi. Nah, diri Allah Azza wa Jalla, ataukah Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya tanpa adanya keterkaitan dengan yang lain, makhluk dan semisalnya, dengan sendirinya Allah Azza wa Jalla dicintai min jami'al wujuh, dari segala sisi, dalam hal penciptaannya, dalam hal ketentuan takdirnya, semuanya Allah Azza wa Jal yuhabbu, dicintai. Wa masiwahu, adapun selainnya, selain Allah Azza wa Jalla, makhluk ya, selain Allah Azza wa Jalla, apapun itu bentuknya dan siapapun dia, fa innama yuhabbu taba'an li mahabbatihi, dicintai hanya karena mengikuti kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Misal kita ya senang tayyib kepada orang yang rajin beribadah, maka kita cinta, kita senang kepada orang yang rajin beribadah tadi karena peribadatan dia, karena rajinnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. kita cinta kepada dia karena mengikuti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun diri orang tersebut, ya bisa jadi biasa-biasa saja. Tidak kita benci, juga tidak kita cintai, biasa-biasa saja. Nah, inilah jenis kecintaan yang bermanfaat. Sehingga apapun yang kita cintai, siapapun yang kita senangi, maka semuanya itu mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan Allah Azza wa Jalla, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dicintai. Tidak ada keterkaitan dengan ya makhluk yang lain atau makhluk yang ada. Karena Allah Azza wa Jalla sang khalik, sang pencipta. Nah, kemudian kata beliau, wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi subhanahu jami'u kutubihi al-munazzalah. Seluruh dari kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para nabi, kepada para rasulnya, semuanya dalla menunjukkan wajibnya seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Shohof Ibrahim, Shohof Musa, ya kitab Al-Quran, semuanya menunjukkan bahwa hamba manusia wajib cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wada'wati jami'i rusulih, wada'watu jami'i rusulih. Wada'watu jami'i rusulih, demikian juga dakwah, ajakan, seruan dari seluruh para nabi, para rasul, itu pun menunjukkan bahwa para hamba manusia mereka wajib cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alaiha. Ataukah futira ibaduhu 'alaiha. Demikian juga tabiat, ya fitrah, tabiat yang para hamba ditakdirkan di atas tabiat itu, fitrah tersebut, itu pun menunjukkan bahwa mereka wajib cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma rakiba fi min al-'uqul, demikian juga akal-akal yang ada pada mereka, akal-akal yang sehat, itu pun menunjukkan wajib untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma asbagha 'alaihi minan ni'am, demikian juga apa saja nikmat-nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada makhluknya, itu pun menunjukkan hal yang sama. Fa innal qulub, karena sesungguhnya kalbu-kalbu manusia mafturatun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alaiha wa ahsana ilaiha. Karena sesungguhnya kalbu-kalbu manusia diciptakan, ya, diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki karakter, memiliki tabiat cinta, senang kepada seseorang yang telah memberikan nikmat kepadanya, yang telah berbuat baik kepadanya. Kita dibaiki sama teman, maka kita pun senang kepada teman tersebut. Kita dikasih kebaikan, diberi sesuatu oleh orang lain, menjadikan kita pun senang kepada orang lain tadi. Fa kaifa biman kull ihsan minhu, Kalau seandainya antara manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki karakter seperti itu, ketika dibaiki dia pun akan senang, cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Maka bagaimana lagi terkait dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang seluruh kebaikan bersumber darinya. Tentu saja Allah Azza wa Jalla akan lebih dicintai oleh makhluk, oleh hamba, oleh manusia. Kita bisa menghirup nafas ya dengan bebas, dengan normal, tanpa harus dengan tabung oksigen. Kita bisa makan makanan, kita bisa meminum minuman, kita bisa beraktivitas, kita bisa bermajlis taklim, kita bisa bekerja, kita bisa mencari ma'isyah. Itu semua merupakan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kita berbisnis, kita berusaha, kita membuka lapangan pekerjaan yang kemudian ya berhasil, sukses, bisa umrah, bisa haji, bisa berangkatkan umrah dan seterusnya, bisa membantu pihak sana, bisa membantu pihak sini. Itu semua sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla sudah tentu akan dicintai oleh seluruh makhluk, oleh para hamba. Dikarenakan seluruh kebaikan itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat An-Nahl ayat 53, nanti akan kita lewati. Wa ma bi khalqihi jami'uhum min ni'matin faminhu wahdah la syarikalah. Segala nikmat yang sampai kepada makhluk semuanya, semua makhluk, baik itu manusia ataukah itu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, bahkan juga benda-benda mati, batu, tanah, pegunungan, benda-benda yang mati, semua nikmat yang sampai kepada makhluk-makhluk tersebut, maka itu semua minhu wahdah, hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang sampai kepada kalian, maka itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, nikmat apa saja yang sampai kepada kalian, maka itu semua sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui dalam kalbu bahwa kesuksesan, keberhasilan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan, semuanya itu fadilah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kita memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Kita pergunakan segala nikmat tadi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semakin ya meningkat dalam beribadah, semakin meningkat dalam taat kepadanya. Wa ma ta'arrafa bi la ibadi min asma'il husna wa sifatil 'ula. Dan apa saja yang Allah Azza wa Jalla perkenalkan kepada para hambanya dari nama-nama yang baik, asma'ul husna, demikian juga sifat-sifatnya yang tinggi. Wa ma dallat 'alaihi atharu masnu'atihi min kamalihi wa nihayati jalalihi wa 'azamatihi. Demikian juga segala sesuatu yang ditunjukkan oleh apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan, dari itu semua menunjukkan kesempurnaannya, kebaikan, keagungan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi. Sehingga dari situ, maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang patut dan yang seharusnya untuk dicintai oleh seluruh makhluk. Dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah cinta yang paling bermanfaat. Kiranya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan masih panjang tentunya penjelasan beliau tentang al-mahabbah an-nafi'ah, kecintaan yang bermanfaat. Dari situ hendaknya kita mencermati cinta kita kepada teman, cinta kita kepada barang, cinta kita kepada pihak lain itu karena Allah Azza wa Jalla ataukah bukan. Kalau karena Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah bernilai positif, insyaallah bernilai pahala, insyaallah berbarokah. Namun kalau seandainya kecintaan itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka perlu untuk kita hati-hati dan waspada. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.